Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 6. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca bagaimana Syekh Hadiyatullah Al-Libi rahimahullah menerangkan secara ta'ifah para a'wanut tawaghit, ansarut tawaghit itu ta'ifatu riddah sebagai kelompok murtad, sebagai sebuah kelompok ya, karena mereka adalah tentara dan pelindung dari rezim murtad tersebut. Dan dia menyatakan sepakat ulama menyatakan wajib memerangi kelompok yang memiliki kekuatan dan menggunakan kekuatannya untuk menentang, enggan melaksanakan salah satu dari syariat Islam yang wajib, yang berlaku. Wassawabu fi mas'alatina hadihil yawma annana nuqatiluhum qitalal murtaddin, di halaman 6 ya. Dan pendapat yang lebih benar dalam masalah kita hari ini bahasanya kita memerangi mereka, para a'wanut tawaghit, para ansarut tawaghit, qitalal murtaddin, seperti peperangan melawan orang-orang murtad, bukan seperti perang melawan khawarij atau perang melawan bughat. Lakinna fi mas'alati takfiri fa innana nahtatu wa nataraddadu. Akan tetapi dalam masalah pengkafiran dan mengkafirkan kelompok ya, tapi mengkafirkan kesatuan, tapi mengkafirkan masing-masing individunya. Fa innana nahtatu wa nataraddadu, maka sesungguhnya kita bersikap hati-hati. Wa nataraddadu, dan tidak memastikan secara pasti pada setiap personalnya. Kenapa para qadah mujahidin, para ulama mujahidin mengambil sikap demikian? Itu disebutkan di paragraf bawahnya, kemungkinan mawani yang ada ya. Wa dzalika li ghalabati dzulumatil jahli 'alan nasi. Hal itu ya, kenapa perlu kehati-hatian ya, tidak serta-merta mengkafirkan setiap personalnya, adalah li ghalabati dzulumatil jahli 'alan nasi, karena dominasi gelapnya, kegelapan kebodohan atas umat manusia, atas masyarakat. Artinya masyarakat yang mengenal dengan baik ajaran Islam dengan masyarakat yang tidak mengenal baik ajaran Islam lebih banyak yang tidak mengenal, karena banyak faktor tentunya. Wa fasadil ulumi wal fuhumi, juga karena rusaknya ilmu dan pemahaman. Kita baca ya bagaimana selama beberapa ratus tahun umat Islam hidup dalam suasana kemunduran di bidang ilmiah ya, ilmiah diniah, ilmiah syariah ya, di mana orang membudayakan taklid. Bahkan banyak muftinya, mayoritas mufti pada zaman-zaman itu menyatakan pintu ijtihad itu telah ditutup. Orang belajar hanya mendapatkan ilmu dari ulama-ulama yang memang sudah mengalami pemahaman keilmuan yang sedikit banyak tercampur penyimpangan dan bid'ah. Dan itu bukan karena keinginan rakyat, seringkali juga ada andil dari penguasa. Wa intimati anwari ilmi hadhil masaili, dan padamnya, terhapusnya cahaya ilmu tentang masalah-masalah ini, masalah apa, tasyri', masalah perundang-undangan, masalah berhukum kepada undang-undang tersebut, yang membela undang-undang tersebut dan lain sebagainya. Ya, ilmu-ilmu tentang hal itu sudah banyak pudar, ratusan tahun tidak dikaji ulama. Wa kasratu talbisi al-mulabbisina min ulama'id dunya wa ulama'id sultani ulama'id dalali ulama'id dalalati mimman yuhsinun nasu fihi mudanna. Juga banyaknya talbis, pengkaburan. Al-mulabbisin, orang-orang yang melakukan tindakan pengkaburan dari kalangan ulama'i dunia, ulama'i sultan, para ulama-ulama pencari dunia, ulama-ulama penguasa. Ulama'i dhalalati mimman yuhsinun nasu fihi mudhanna. Ulama-ulama kesesatan yang masyarakat berhusnudon kepada mereka. Walikhtilatil umuri wa kasrati ta'wilati indan nasi. Juga karena bercampur baurnya perkara dan banyaknya takwilan-takwilan di kalangan masyarakat. Ini ada unsur jahil, ada unsur takwil, ada unsur taklid kepada ulama-ulama su dan lain sebagainya. Banyak faktor yang membuat perkara ini menjadi intimas, padam, surut, redup cahaya ilmu tentang masalah ini. Dalam kajian para ulama tentang tarikh tasyrik, sejarah perundang-undangan Islam, hampir semua ulama tarikh tasyrik yang mengarang kitab-kitab tarikh tasyrik menyebutkan periode setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun 656 Hijriah, sekitar tahun 1300-an, itu adalah periode titik balik kemunduran kaum muslimin, di mana dari zaman itu sampai zaman abad-abad sekarang ini, sampai zaman mungkin runtuhnya Daulah Utsmaniyah, itu secara umum umat Islam mungkin untuk mempertahankan wilayah, mungkin dari hal dalam hal jihad bersenjata meraih banyak kemenangan, ada penaklukan Konstantinopel, Rusia, Eropa Timur, Bulgaria, Hungaria, Austria, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Kroasia, banyak daerah lainnya. tetapi dari aspek ilmu, maka umat Islam mengalami kemunduran yang sangat, terutama pada masa Daulah Utsmaniyah. Ciri khasnya para ulama Daulah Utsmaniyah itu mereka ahli dalam urusan militer, ahli dalam urusan jihad, ahli dalam urusan industri duniawi, industri senjata, peralatan perang dan lain sebagainya, pembangunan benteng dan lain-lain. Tapi untuk urusan keilmuan mereka ini lemah. Dan salah satu faktornya adalah bahasa Arab tidak menjadi bahasa negara pada zamannya Daulah Utsmaniyah. Sehingga pada zaman itu 656 ya, sampai abad-abad 14 Hijriah, 1400-an, 1300 sekian itu, sebagian besar ulama zaman itu ya, ratusan tahun, 600 tahun, 700 tahun itu, mereka punya pendapat pintu ijtihad itu telah ditutup. Tidak boleh orang berijtihad. Bahkan kalau ada orang ijtihad bisa ditangkap dengan tuduhan melakukan bid'ah atau keluar dari mazhab yang empat dan sebagainya. Dan itu dialami oleh banyak ulama ya. Imam Syaukani, Imam Afanani di Yaman, di India ada Syekh Imam Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan Al-Qanubi, dan di banyak tempat lainnya seperti itu ya kasusnya. Orang kalau belajar akidah ya itu tadi ya, belajar akidah itu belajar ilmu kalam ya, mentok-mentoknya sifat Allah yang sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat mustahil yang 20 ya, dan sifat jaiz, yang dibahas itu aja ya. Tidak pernah mencapai pembahasan tauhid uluhiyah itu apa ya. Sehingga pada zaman itu ya, dan itu sampai hari ini masih terasa ya, para ulama itu ya, ulama Al-Azhar, ulama-ulama besarnya itu istighosah dengan orang mati itu sudah di mana-mana ada banyak sekali, masya Allah. Nah, ini ghalabatul jahli, jadi dinominasi oleh kebodohan. Apalagi ketika umat Islam berada di bawah penjajahan Barat abad 16, zaman berkuasanya Portugis dan Spanyol. Kemudian abad 17 sampai awal abad 20 ya, Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, Austria ya, sama Italia. Mereka agar bisa mempertahankan penjajahan itu, salah satu caranya adalah membuat rakyat tetap bodoh. Antum kalau baca sejarah ya kan, bagaimana kiai ini bagi penjajah Belanda adalah musuh nomor satu, karena hampir semua perlawanan itu di awali kan, digerakkan oleh para kiai. Bahkan kalaupun pemberontakan ya, perlawanan jihad melawan Belanda itu dipegang, dipimpin oleh para penguasa, di belakang dia pasti ada para kiai. Nah, ini yang membuat Belanda membuat kebijakan menindak keras kiai dan santri. Dan itu berlanjut sampai zaman Jepang ya, kalau kita baca kitab-kitab sejarah Indonesia ya, bagaimana Sultan Sunan, bukan Sultan ya, Sunan Amangkurat II, bapaknya Raja Mataram Yogyakarta ya kan, Sultan Agung Hanyokrokusumo ya kan, bapaknya dua kali ngirim pasukan untuk nyerang Belanda di Batavia, ya kan? Dua kali menyerang, dua kali kalah, gagal, ya kan? Tapi anaknya, Amangkurat II itu, dia Amangkurat I, Amangkurat II ya, anaknya Amangkurat I itu justru jadi andek Belanda, ya kan? Ketika terjadi pemberontakan di Tanah Jawa melawan Belanda, ya, dia terusir dari kerajaannya di Surakarta, lari ke Tegal, mau lari ke Batavia, mati di Tegal situ, Tegal atau Brebes ya. Digantikan oleh anaknya Amangkurat II. Dia dengan bantuan Belanda melindas perlawanan umat Islam pada zaman itu. Kemudian tercatat dalam sejarah dia menangkap 5.000 atau 6.000 kiai di Tanah Jawa. Disembelih di alun-alun selatan. Alun selatan ya, kalau pernah ke Solo itu. 6.000 kiai disembelih oleh dia. Karena apa? Dianggap memimpin pemberontakan terhadap Belanda. 6.000 bukan jumlah yang sedikit, kan? Kiai kita hari ini, saat kita dikumpulkan belum mencapai segitu. 6.000, masya Allah, sangat-sangat besar. Termasuk ya, apa? Pondok pesantren yang di Ampel di Surabaya, termasuk yang mendapat pukulan keras dari Belanda dan antek-anteknya pada masa itu ya. Dan di antara taktik Belanda juga di Tanah Jawa ini untuk mematikan gerak kiai adalah melakukan transmigrasi bedol diso. Jadi ini kiai di Pekalongan punya masa banyak, punya santri banyak, maka masyarakatnya oleh Belanda diangkut satu desa, dibuang ke Tasikmalaya. Nanti orang Tasikmalaya dibuang ke Cirebon, nanti orang Cirebon dibuang ke luar Jawa. Untuk apa? Biar kiai ini kehabisan masa pengikut, biar kiai ini tidak punya santri lagi. Kemudian orang-orang ini biar tidak mikir jihad melawan Belanda, maka oleh Belanda ditempatkan di perkebunan-perkebunan yang dibuka di Pulau Sumatera. Mana-mana Belanda bikin perkebunan yang hari ini ya mungkin dilestarikan oleh negara ini jadi perkebunan PTPN, PT Perkebunan Nusantara, 1 sampai berapa belas gitu kan. Ditaruh di sana, di tengah hutan, garap, karet, macam-macam itu, sehingga apa? Tidak ada lagi orang mikir ngaji. Bahkan di zaman Belanda ini juga diambil kebijakan atas nasihat ini, apa? Snowball-nya ya. Pengetatan masalah haji. Orang mau haji dibikin syarat-syarat yang membuat orang tidak bisa berangkat. Kalau bisa berangkat pun mungkin dari 30.000 orang, mungkin yang bisa berangkat mungkin 30-100 orang, sisanya tidak bisa. Kenapa? Karena dengan orang berangkat haji di sana ketemu umat Islam dari seluruh dunia. Pada zaman itu memang zaman-zamannya di mana-mana terjadi perlawanan jihad melawan penjajah. Ada sharing pikiran, informasi dan lain-lain, itu yang berbahaya bagi penjajah. Sehingga berangkat haji aja sangat-sangat dipersulit. Dan banyak alasan lainnya. Kebijakan-kebijakan Belanda ya, diantaranya juga adalah pada masa itu untuk mengikis ya, pemahaman umat terhadap syariat itu, Belanda mendatangkan beberapa pakar hukum dari Belanda. Didatangkan ke Indonesia, kemudian mereka membuat kodifikasi ya, pembukuan hukum adat. Akhirnya apa? Dalam sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia zaman itu ya, hukum nomor paling tinggi itu hukum Belanda, kemudian di bawahnya hukum adat, dan yang paling rendah itu hukum Islam. Itu pun untuk kasus-kasus al-ahwal asyakhsiyah, ya, urusan-urusan pribadi, nikah, perceraian, warisan, yang seperti itu. Ya, tapi selain itu dikembalikan kepada hukum Belanda dan hukum adat. Ya. Nah, ini suasananya melatar belakangi lahirnya kebodohan, apalagi ketika terjadi jihad berkepanjangan melawan Belanda. Di Aceh itu 37 tahun masyarakat itu berjihad melawan Belanda, dan hampir semua yang memimpin itu para kiainya, sehingga apa yang termasuk pertama-pertama dihancurkan oleh Belanda adalah pondok pesantren. Ketika perang selesai, Belanda keluar sebagai pemenang, maka agar tidak terulang, tidak ada lagi pondok pesantren menyebarkan semangat dia dan lain-lain, Belanda membuat sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah umum, tempat mendidik anak-anak Aceh agar menjadi orang-orang sekuler. Ini banyak faktor, ya, kebodohan ini ternyata tidak selamanya timbul karena kemalasan umat, ya kan? Tapi karena memang disetting demikian rupa dengan sistem oleh penjajah untuk menciptakan masyarakat yang bodoh. Bahkan pada awal abad 20, ya kan, Belanda itu menerapkan yang namanya politik etis, politik balas studi, ya, di mana di parlemen Belanda sana terjadi perdebatan, ya, kita ini sudah jadi negara kaya raya karena memeras tanah jajahan kita, India Belanda, maka kita harus memberikan balas studi, maka dibukalah sekolah-sekolah. Dan sekolah yang dibuka itu adalah sekolah-sekolah umum yang hari ini menjadi bibit bagi hampir semua sekolah Katolik dan Kristen di seluruh Indonesia dengan subsidi yang luar biasa besar, karena misinya misi gendering, misi kristenisasi termasuknya. Ada sekolah, ya, tapi sekolahnya sekolah pribumi mendapat tekanan dari penjajah Belanda, baik yang didirikan oleh Muhammadiyah, ya, Al-Irsyad, Jamiatul Khair, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi ciri khas zaman itu, ya, yang pengaruhnya sangat terasa sampai generasi sekarang. Rata-rata orang mendapat hidayah itu bukan karena didikan orang tua, tapi karena pencarian orang zaman sekarang itu. Selain masalah ilmu, kebutuhan, masalah lainnya adalah katsrati qalbi fil mulabbisin min ulama'i dunya wa ulama'i sultan ulama'i dhalalah mimman yuhsinun nasu fihi muzanna. Adanya banyak manipulasi, adanya banyak penipuan, banyak pengkaburan dari para ulama dunia dan ulama penguasa, para ulama kesesatan yang masyarakat berhusnuzon kepada mereka, berhusnuzon kepada mereka. Nah, namanya juga ulama besar, ya. Dia doktor di bidang tafsir, dan di Indonesia misalnya doktor di bidang tafsir itu bisa dihitung jari. Dokter bidang tafsir itu dari zaman Belanda sampai sekarang itu di Indonesia bisa dihitung jari, apalagi yang meraih doktornya itu dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Saudi, itu dokter tafsir bisa dihitung jari. Zaman Belanda mungkin cuma Mahmud Yunus kah, Pak, dokter tafsir dari Indonesia itu. Buya Hamka Asbiah Siddiqui itu profesor doktor tapi tidak mengenyam sekolah, ya kan? Dia honoris causa, dapat profesor doktor tapi karena kemampuannya, bukan karena sekolahnya. Tapi yang betul-betul dia punya kemampuan dan punya titel sehingga diakui masyarakat itu sedikit sekali ya. Zaman sekarang adanya Quraisy Shihab. Kita tahu sendiri ya. Diindikasikan buat Syiah ya kan. Belum lagi namanya pemahamannya ya. Jilbab tidak wajib dan sebagainya, dan ini yang laku di TV ya kan. Kalau Ramadan satu bulan dikontrak oleh Metro TV ya. Nah, ini yang tiap hari suaranya didengar ya. Dan kalau antum baca tafsir beliau, tafsir Al-Misbah ya kan, komentar para pembacanya itu, tafsir Al-Misbahnya adalah tafsir pegangan para hakim dan dosen di Indonesia. Hakim pengadilan di Indonesia itu buku pegangan wajibnya lah, tafsir Al-Misbah. Anda bisa bayangkan dari Sabang sampai Merauke sana itu frame berpikirnya itu ilmunya Quraisy Shihab itu. Dan dia ya, kita tahu ya, sendiri pemikirannya seperti itu ya, meraih, dia selain doktor tafsir dari Al-Azhar, dia juga meraih doktor apalagi ya, dia doktor apa dari Amerika Serikat. Ada pemikiran-pemikiran pluralismenya juga dia ini. Nah, ini yang membuat masyarakat kita ya kan mendapat ilmu dari orang-orang seperti itu. Belum lagi mereka ini orang-orang punya jabatan ya. Quraisy Shihab ini pernah jadi rektor ya, UIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama ya kan, dan punya lembaga kajian ya Al-Qur'an, yayasan besar itu. Nah, ini problem ya. Belum lagi para ulama-ulama besarnya ya, dokter-dokter syariahnya di Indonesia itu rata-rata ya kalau tidak salafi kan tarbiyah, kalau tidak salafi yang welcome kepada Tawud kan, maka dia adalah ikhwani yang terjun ke parpol dan seperti itu. Ini kondisi masyarakat kita, sehingga kalau di masyarakat di dakwah ya, apalagi di masyarakat perkotaan ya, ustaz kita ya, sama mereka jelas yang didengar masyarakat suara mereka, karena orang selain lihat menterengnya gelar ya, juga lamanya belajar dan lain-lainnya, apalagi kalau dari awal ya ustaznya tidak bagus bahasa Arabnya ya, diketawain dulu oleh masyarakat, apalagi kalau masyarakat yang nunggu ini Eropnya tidak benar ngajar ini repot ya, repot. Nah, ini dan tidak di sini saja ya, di hampir semua negara Arab seperti itu ya. Bagaimana tantangan mujahidin itu salah satunya adalah ulama sultan, ulama penguasa ini. Bagaimana di Arab Saudi misalnya, rezim itu sejak awal membuat hay'ah kibaril ulama, dewan ulama senior ya. Berisi ulama-ulama sepuh yang keilmuannya memang diakui oleh dunia internasional. Cuma semua fatwanya ya kan, mendukung, menguatkan rezim. Sehingga ketika mujahidin ingin menggerakkan masyarakat untuk melawan rezim itu, maka rezim pakai ulama yang senior-senior tadi, sehingga apa? Masyarakat ya tadi yuhsinun natu fihi mudhanna, masyarakat berhusnudan kepada mereka, termasuk juga di Mesir ya kan. Setiap kali ya kan, ulama-ulama mujahidin, ustaz-ustaz mujahidin ya, atau kaum Islamiyah terlibat perdebatan dengan rezim kan, selanjutnya yang maju ulama-ulama Al-Azhar. yang membela para tagut itu, menyatakan mereka masih muslim dan seterusnya. Nah, ini yang membuat apa? Bagi masyarakat ya, ini penguasa muslim enggak apa-apa jadi tentara, enggak apa-apa jadi pegawai negeri, enggak apa-apa jadi polisi dan lain sebagainya. Dan Masya Allah ya, fitnahnya memang sangat besar ya. Bahkan untuk kasus seperti di Mesir yang terang-terangan hari ini aja ya, Mufti Al-Azhar saja ya, Grandmaster, Grand Sheikh ya, apa, Sheikh Al-Akbar, rektornya itu membenarkan ya kan, rezim militer yang bandai demonstran itu sudah benar. Mereka ini khawarij ya, orang demo aja khawarij, apalagi yang angkat senjata, entah difonisnya apa. Nah, ini yang seperti ini membuat apa? Masyarakat ya, mereka taunya ulama itu ya itu. Ya. Kalau kita baca yang bagaimana tabloid Suara Islam atau media Islam ya, pernah membuat survei caleg, capres syariat dari sekian ribu responden ya kan, yang diambil sejak pendapatnya itu siapa kalau Indonesia ini kita mau ngajukan capres yang memperjuangkan syariat, siapa calon-calonnya. Ternyata nomor satu adalah KH Kiai Haji Ma'ruf Amin, ketua MUI yang juga seorang tokoh besar NU ya, yang anggota apa termasuk dewan pembina partai apa itu, partai NU ya, PNU kalau nggak salah, partai NU gitu. Itu dapat suara 15%. Di bawahnya itu nomor 2-nya kalau nggak salah KH Arifin Ilham 13% atau berapa. Bawahnya lagi nanti Yusuf Mansur, siapa-siapa. Ustadz Abu Bakar Basir kalau nggak salah nomor 13 atau berapa. 0, sekian persen. Nanti di bawahnya Abu Jibril mungkin 0,00% mungkin atau berapa. Iya bisa bikin ya, tapi itu gambaran kita, memang masyarakat kita kualitasnya seperti itu, tingkat pemahamannya masih apa? Ya, karena kalau dihitung ya namanya juga suara, ya. Yang NU jelas jutaan kali lebih banyak dari jumlah kita, sehingga kalau hitungannya seperti itu ya pemahamannya masyarakat emang didominasi NU ya, mereka nggak mungkin milih orang-orang yang mereka anggap Islamnya tidak benar, ya, Islam nyeleneh dan lain-lain. Islam yang benar itu ya versi mereka. Walikhtilatil umuri wa kasrati ta'wilati indan nas. Juga karena bercampur baurnya perkara dan banyaknya takwilan-takwilan di kalangan masyarakat. Insyaallah ya. Tafsir ya, menafsirkan waman lam yahkum bima anzalallah ya, faulaika humul kafirun ya, ya. Itu perdebatannya jadi panjang ya, bukan ulama-ulama kelas Indonesia ya, bahkan ulama-ulama internasional, ulama-ulama besar yang dihormati umat Islam itu banyak yang memberikan takwilan-takwilan yang mendukung rezim ya kan. Misalnya ya, Muhammad Nasruddin Al-Albani ya kan, bagaimana pendapatnya tentang ayat itu ya. Beliau menyatakan kufrun duna kufrin, dan namanya ulama hadis ya, kelasnya internasional, suaranya didengar oleh ratusan juta umat Islam dan banyak ulama lainnya, Syekh bin Baz, mungkin juga Syekh Utsaimin dan lain-lainnya, sehingga apa, semakin membuat masyarakat, oh ini paling istilah yang sama-sama siapapun boleh milih. Akhirnya apa? Tidak mengarah pada satu pemahaman ya. Yang sama akibatnya apa? Tadi ya. mereka tidak 100% percaya bisa menerima ketika kita membicarakan, oh ini rezim tawud, rezim murtad. Menjelaskan titik itu saja perdebatannya jadi panjang lebar, sehingga itu banyak para ulama zaman sekarang mulai melakukan pendekatan cara lain, memahamkan masyarakat dari jalur itu, dari tasrih dan lain sebagainya itu berat. Maka dipahamkan pada perkara yang lebih mudah mereka pahami, misalnya kezaliman, bagaimana rezim ini sebenarnya menjadi antek barat dan lain sebagainya. Itu yang mulai diangkat oleh para ulama kita, dan di beberapa tempatnya seperti di negara-negara Arab yang melakukan revolusinya, itu yang cukup manjur. Masyarakat dibilang ini rezimnya rezim korup ya, melayani kepentingan barat, membuat rakyatnya sendiri miskin, kelaparan dan lain sebagainya, lebih mudah daripada diajak mengkaji tafsir wa man lam yahkum bima anzalallah. Yang kita memberikan penafsiran begini didebat oleh sana, tafsirannya begini dan seterusnya, yang enggak ada habis-habisnya. Ini sekilas ya, tentang apa mani apa kira-kira kata beliau adalah diantaranya al-jahl, termasuk juga di sini adalah apa fatwa dari para ulama dolal yang bagi masyarakat menjadi apa panutan taklid mereka, termasuk juga takwil-takwil yang bermacam-macam ini yang menurut beliau menjadi mani untuk tidak terburu-buru ya, menfonis setiap personalnya dengan vonis kafir dan murtad. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.